الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat, dan semoga kita semua diberikan taufik untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita mencoba melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-78. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai kepada perkataan muallif rahimahullah di halaman 176. Beliau berkata wala yajibu at-ta'arrudu li'adadi ar-raka'at. Seorang yang salat lalu dia berniat dengan hatinya, la yajib, dia tidak wajib at-ta'arrudu li'adadi ar-raka'at, tidak wajib dia menghadirkan jumlah rakaat, misalnya maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat, tidak perlu. Ya, cukup dia berniat untuk melaksanakan salat fardu maghrib. Itu cukup. Ya, tanpa harus dia menghadirkan niat dengan menghadirkan jumlah rakaat misalnya. Tidak perlu. Wala al-idhafata ilallahi ta'ala. Tidak wajib juga dia mengidofahkan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hatinya dia tidak perlu berkata lillahi taala, untuk Allah misalnya. Itu tidak diwajibkan. Walal adaa awil qadaa. Tidak perlu juga dia menyinggung masalah adaan au qadaan. Bal yundabu zalika. Ya, akan tetapi hanya dianjurkan saja. Kalaupun tidak dihadirkan di dalam hati sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya yanwi biqalbihi, berniat dengan hatinya. Seandainya tiga hal ini, jumlah rakaat, lalu lillahi ta'ala, lalu adaan atau qadaan, seandainya pun tidak kita hadirkan ketika kita berniat melaksanakan salat, maka itu tidak masalah, ya, itu tidak wajib. Tetapi kalau ingin kita hadirkan pun, kata beliau, yundab, dianjurkan untuk dihadirkan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di sini beliau berkata wa in kanat nafilatan muaqqatah, seandainya salat yang kita lakukan itu adalah salat sunnah yang terkait dengan waktu, seperti duha, seperti qiyamul lail, itu terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu. Wajib at-ta'yin, maka dalam kondisi itu kita wajib menta'yin. Apa maksudnya menta'yin? Misalnya kita berniat dengan mengatakan di dalam hati kita, saya berniat melaksanakan salat Id. Ini kan salat sunnah yang sifatnya muakkad, terkait dengan waktu tertentu. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, dia muakkad. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dia muakkad. Maka kita wajib berniat dengan menghadirkan salat yang muakkad tersebut, salat yang terkait dengan waktu tertentu. Wa kusuf atau salat kusuf terkait dengan waktu terjadinya gerhana. Wa ihram terkait dengan sebelum pelaksanaan ihram. Wa sunnah, wa sunnatuz zuhri atau salat sunnah zuhur dan lain sebagainya. Wa in kanat nafilatan mutlaqah ajza'ahu niyatas salati. Tetapi kalau salat yang dia lakukan adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak terkait dengan waktu atau tidak terkait dengan salat yang wajib, tidak terkait dengan sebab-sebab tertentu, maka dia cukup berniat dengan salat secara mutlak. Artinya tanpa menyebutkan salat duha atau salat qiyamul lail atau salat kusuf atau salat Id, tetapi dia cukup berniat di dalam hatinya, ya, bahwa saya berniat melaksanakan salat. Itu sudah cukup. Apabila salat yang dilakukan, kata beliau, adalah salat mutlak, bukan salat yang muakkad, ya, atau bukan juga salat yang memiliki sebab, atau bukan juga salat yang terkait dengan ibadah yang wajib seperti salat-salat qabliyah dan ba'diyah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian beliau berkata, walau syakka ba'da takbiri, seandainya seseorang yang sholat dia syakka, dia ragu setelah dia takbir, fin niyati, di dalam masalah niat. Artinya dia ragu apakah dia sudah berniat ataukah dia belum berniat. Au fi syartiha, atau dia ragu terkait dengan syarat niat. Misalnya berbarengan dengan takbiratul ihram, ya, berniat melaksanakan sholat, ya, yang fardu, lalu kita menta'in apakah zuhur, asar, maghrib, kita lupa terkait dengan salah satu dari syarat yang sudah kita sebutkan, lalu dia berhenti sejenak. Artinya berhenti sejenak, dia mengingat apakah dia sudah berniat atau belum. Fa in dzakaraha qabla fi'li ruknin, apabila dia ingat, ya, mengingat permasalahan niat tersebut sebelum dia melakukan rukun, misalnya Al-Fatihah, wa qasura al-fasl, dan jarak antara takbiratul ihram dengan rukun tersebut pendek, artinya dia berhenti sejenak lalu dia langsung ingat, ya, maka dalam kondisi ini salatnya dianggap lam tubtal, tidak batal. Jadi dia Allahu Akbar, lalu dia lupa apakah tadi saya sudah niat, dia diam sejenak, oh, dia sudah berniat, dia yakin sudah berniat, maka dia lanjutkan membaca Al-Fatihah. Jarak antara takbiratul ihram lalu diselingi dengan dia ragu, kemudian dia melanjutkan rukun membaca Al-Fatihah, apabila jaraknya, kata beliau, pendek, maka ini tidak masalah. Artinya tidak sampai membatalkan salat yang sedang dia kerjakan. Fa in tala, tetapi apabila jaraknya panjang, setelah takbiratul ihram sampai kepada rukun selanjutnya jaraknya panjang, ya, au ba'da rukni qawlin au fi'liyin batalat, Atau kondisi yang kedua, dia ragu setelah dia mengerjakan rukun, baik rukun itu berupa ucapan atau berupa perbuatan. Rukun berupa ucapan misalnya membaca Al-Fatihah. Rukun berupa perbuatan misalnya adalah ruku atau i'tidal. Seseorang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu dia membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu dia katakan, astagfirullah, saya ragu. Sudah niat belum tadi? Kalau ini terjadi, kata beliau, ya, dia ragu dalam waktu yang panjang, atau dia ragu setelah dia mengerjakan rukun, baik rukun yang sifatnya ucapan, atau rukun yang sifatnya perbuatan, batalat, maka salat yang dia lakukan dianggap batal. Karena kenapa? Dia telah melaksanakan salat di atas keraguan. Padahal Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niat. Dan dia belum bisa memastikan, ya, bahwa dia sudah berniat atau belum. Sedangkan sudah ada bagian dasar dari salat, yaitu takbiratul ihram dan al-fatihah atau ruku misalnya, yang dia kerjakan di atas keraguan antara dia sudah berniat ataukah belum berniat, maka dalam kondisi ini dikatakan batalat, dia dianggap salatnya sudah batal. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan, walau qata'a an-niyah, seandainya seseorang yang sedang salat dia memutus niat salatnya. Tentunya memutus niat salat banyak, baik dengan perbuatan, misalnya dia membelakangi kiblat, atau dia berniat di hatinya bahwa dia hendak membatalkan sholatnya. Itu yang disebut dengan qata'a an-niyah, dengan perbuatan ataukah dengan niat yang ada di dalam hati. Au azama ala qat'iha, atau dia berazam, bertekad dalam hati untuk membatalkan sholatnya. Au syakka, atau dia ragu. Ya, dikatakan di sini al-muradu bisyak al-munaqid lil jazmi wal yaqin. Yang dimaksud dengan ragu adalah lawan daripada keyakinan. Misalnya an yataraddad hal yaqta'aha hal yaqta'uha aula. Misalnya dia ragu apakah dia akan memutus atau tidak. Ya. La ma yajri fil fikr minal waswasah. Bukan yang berjalan di pikiran berupa was-was, tapi keinginan untuk membatalkan. Ya, keinginan untuk membatalkan. Au nawa fi raka'atil ula qat'aha fi tsaniyah. Atau dia berniat di rakaat pertama, nanti kalau pas rakaat kedua saya akan batalkan salat saya. Au allaqal khuruja bima yujadu fi sholati. Atau dia mentaklik, menggantung keluarnya dia dari sholat dengan sesuatu yang terjadi di dalam sholat. Misalnya dikatakan, kalau terjadi sesuatu saya akan batalkan sholat saya. Kalau lampunya mati saya batalkan sholat saya. Atau dia mengkaitkan dengan sesuatu yang lain, kata beliau. Yakinan au tawahhuman, baik secara yakin ataupun sifatnya ragu. Misalnya kadukhuli Zaid, kalau Zaid masuk dari pintu itu saya batalkan sholat saya. Batalat fil hal, maka walaupun Zaid belum masuk, batal sholat orang tersebut. Berarti ada berapa kondisi. Satu, dia memutuskan niat dia, memutus baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Perkataan bisa dengan hati dia berkata, saya batalkan sholat saya. Dengan perbuatan dia membelakangi kiblat atau melakukan hal yang membatalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, atau dia bertekad untuk membatalkan sholatnya. Atau dia ragu antara membatalkan atau tidak. Atau di rakaat, ini kondisi yang keempat, di rakaat yang pertama dia berkata dalam hatinya, nanti rakaat kedua saya batalkan. atau dia mengkaitkan batal sholatnya dengan sesuatu. Kalau nanti Zaid masuk, saya akan batalkan sholat saya. Maka dalam semua kondisi ini, batalat fil hal, saat itu juga sholatnya batal. Artinya batal sebelum masuk rakaat kedua, batal sebelum masuk siapa? Zaid. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Karena kenapa? Karena fil jami, dalam semua kondisi yang tadi kita sebutkan, al-muna ya fatuhu lil jazm. Ini bertentangan dengan jazm, bahwa niat itu harus pasti, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Harus pasti, harus yakin. Sedangkan lima kondisi tadi ini bertentangan dengan keyakinan. Artinya dia harus yakin tentang sholat yang sedang dia kerjakan, ya, dengan niat yang ada dalam hatinya dia harus yakin. Dan niat ini haruslah tastamirru, haruslah berlanjut, bersambung sampai dia mengucapkan salam, sampai selesai sholatnya. Tidak boleh putus di tengah. Putus di tengah tadi dia berniat dengan hatinya, atau dia apa namanya ragu, atau lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, walau seandainya seorang muslim dia melaksanakan ihram, takbiratul ihram bizuhri, untuk melaksanakan sholat zuhur qabla zawali, tetapi dia melaksanakannya sebelum masuk waktu sholat zuhur, misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum waktu zuhur masuk, dia sudah takbiratul ihram aliman, dan dia tahu bahwa waktu zuhur itu belum masuk, maka dalam kondisi ini lam tan'aqid, salat yang dikerjakan tidak sah. Salat yang dikerjakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'adami tahakkuki syarti min syuruti sihhati sholat, karena tidak terpenuhinya syarat diantara syarat sahnya sholat. Wahuwa ilmu bidukhulil waqti yakinan au zannan, yaitu pengetahuan bahwa waktu sholat sudah masuk, baik pengetahuan itu dasarnya adalah yakin atau prasangka yang kuat. Walitala'ubihi, dan kenapa dianggap tidak sah itu sholat? Karena dia bermain-main. Li'annal waqta sababa liwujubiha, karena waktu adalah sebab adanya kewajiban. Ya. Wahuwa sababun bimakna syarat lisihatiha, dan waktu, sebab masuknya waktu adalah sebab wajibnya sholat. Dan makna sebab di sini adalah syarat lisihatiha, syarat agar sholat yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah secara syarat, secara hukum syariat. Maka orang yang sengaja sholat 5 menit sebelum azan zuhur, atau 10 menit sebelum zuhur, atau sebelum masuknya waktu asar, maghrib, dia takbiratul ihram, maka sholatnya dianggap la tan'aqid, tidak sah, tidak diterima, ya, dalam kondisi dia aliman, dia tahu bahwa waktunya belum masuk. Au jahilan in aqadat naflan. Tetapi kalau dia jahil, jahil dalam arti dia tidak sadar bahwa waktu sholat belum masuk, tetapi dia sangka sholat sudah masuk, maka dia mengerjakan sholat zuhur atau asar atau maghrib dengan persangkaan bahwa waktu sholat sudah masuk. Dalam kondisi ini sholatnya dianggap sah, tetapi bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. In aqadat naflan, sholatnya sah karena dia tidak tahu. Tetapi itu tidak dianggap sebagai sholat yang wajib, akan tetapi jatuh sebagai sholat yang sunnah. Dikatakan oleh beliau, sholat sunnahnya dikategorikan sholat sunnah mutlak. Li'adami wujudi ma yunafihi, karena tidak ada yang menafikan bahwa sholat itu sholat sunnah mutlak. Ya, kenapa? Fa inna adama dukhulil waqti yunafil fard, wa nafal al muakkad, belum masuknya waktu sholat wajib sedangkan dia niat sholat wajib, ini tidak bisa kita sebut sholat wajib. Tetapi tidak bisa juga kita sebut dengan sholat sunnah yang muakkad seperti duha atau sholat qiyamul lail atau yang lain sebagainya, karena dia tidak meniatkan hal tersebut dan waktunya pun bukan di waktu sholat tersebut. Maka yang paling mungkin, kata beliau, kita sebut dengan sholat sunnah yang mutlak. Artinya, kalau nanti waktu zuhur masuk, apakah dia masih tetap wajib sholat zuhur? Masih tetap wajib sholat zuhur. 5 menit sebelum zuhur dia sholat, Allahu Akbar. Zannan minhu anna waqta zuhur qad dakhal. Ya. Au qad ja'. Dia menyangka waktu sholat zuhur itu sudah masuk, sudah datang. Dan dia jahil, tidak tahu, ternyata belum masuk. Maka sholat yang dia lakukan sah sebagai sholat sunnah, bukan sebagai sholat zuhur. Artinya kalau 5 menit kemudian dikumandangkan azan zuhur, dia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur tersebut. Begitupun sholat yang lain, asar, maghrib, isya, subuh, kalau dikerjakan sebelum masuk waktunya, ada 2 kondisi, dia sadar, maka ini dianggap bermain-main dengan agama, bermain-main dengan ibadah, sholatnya tidak sah. Ya, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang kedua, dia jahil, dia tidak tahu bahwa waktu sholat itu belum masuk, maka dia sholat dengan niat sholat yang wajib, maka sholatnya sah, tapi bukan sebagai sholat yang wajib, akan tetapi sebagai sholat yang sunnah. Ya, salat yang sifatnya nafilah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan pembahasan rukun yang pertama, yaitu an-niyah. Rukun yang pertama dari salat adalah an-niyatu. Kita ingin mencoba membaca ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Yaitu takbiratul ihram, takbir yang dengannya seorang yang salat diharamkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan salatnya, tertawa, makan, minum, bicara dan lain sebagainya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan takbiratul ihram, wahiyat takbiratul lati yadukhulu biha as-salata. Dia adalah lapas takbir sebagai penanda bahwa seorang muslim masuk ke dalam sholat. Dia sudah memulai sholatnya. Wa yuhram alaihi fi'lu au qawul ma laysa min ajza'is shalah. Dan takbiratul ihram ini sebagai penanda bahwa seseorang diharamkan melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak terkait dengan sholat. Ya, jadi dengan takbir ini yuhram alaihi, ya, diharamkan atasnya untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bukan bagian dari salat. Wa dalilu dzalik, adapun dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Ali radhiyallahu taala an dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, miftahus salati at-tuhu at tuhuru, kunci salat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, dan diharamkannya dengan takbir, wa tahliluha at-taslim, dan dihalalkan lagi dengan salam. Kuncinya wudu, bersuci, tahrimnya adalah takbir, dan tahlilnya adalah taslim, yaitu mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begitupun ma'asyiral muslimin, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sudah berulang-ulang, perkataan Nabi kepada seorang sahabat yang salatnya belum benar, Nabi berkata, "Idza qumta ila shalah fa'asbigil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir." Ya, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau salat, ya, asbigil wudu, sempurnakan wudumu, summastaqbilil kiblah, hadapkan wajahmu ke arah kiblat, setelah itu fakabbir. Ya, setelah itu ucapkan kalimat takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar.

Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika melakukan salat sunnah rawatib dilakukan 10 rakaat, apakah pahala yang didapatkan istana di surga? Allah alam bisawab ya, salat sunnah rawatib ini memiliki banyak riwayat. Ada riwayat yang 10, riwayat Ibnu Umar. Ada riwayat 12, riwayat Aisyah dan riwayat yang lainnya. Ada riwayat 14, yaitu riwayat Abu Hurairah. Bahkan ada riwayat yang 16. Ada riwayat yang sampai 16. Riwayat yang 10 ini riwayat yang paling minimal. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i dijelaskan yang hendaknya dilazimkan tidak ditinggalkan yang 10 rakaat tersebut. Dengan rincian 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, kemudian 2 setelah isya. Kalau dijumlah menjadi 10 rakaat. Tetapi kalau kita baca hadisnya, yang dikaitkan dengan istana adalah yang 12. Ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, "Man sabara ala sintai asyrata raka'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah." Kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kalau yang dikaitkan dengan istana itu yang 12. Ya. Yang 12. Ya, kalau kita ingin berharap mendapatkan rumah di surga, maka kerjakan yang 12 rakaat. Lalu bagaimana yang 10? Allah alam bisawab, ini yang 10 ini adalah salat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak bisa yang 12, paling minimal yang 10. Apakah akan mendapatkan rumah di surga? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dengan kenikmatan surga bagi orang-orang yang menjaga minimal 10 rakaat sehari semalam. Syukur-syukur dia bisa 12 atau bisa 14. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Barang siapa yang menjaga 14 rakaat, yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 lagi setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, maka diharamkan jasadnya dari menyentuh api neraka. Ya. Dan dalam riwayat 16 rakaat. 16 rakaat ini ada tambahan sebelum asar. Ya, sebelum asar. Ya, shalla qabla al-asri arba'an. Salatlah sebelum asar 4 rakaat, ya. Walaupun kata para ulama yang paling minimal dari riwayat ini adalah yang paling minimal sekali adalah 10 rakaat. Ya, itu yang paling minimal. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pemirsa Niaga TV dari Kerinci, Jambi. Bolehkah kita mengajarkan salat malam dengan mengeraskan suara dalam bacaan Al-Fatihah dan suratan sebatas kita dengar sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Allah alam bisawab, tidak masalah. Dan memang seharusnya seperti itu. Ya, memang harusnya seperti itu, bahwa salat-salat yang dilakukan di malam hari itu dilakukan, dikerjakan dengan menjaharkan bacaan. Dan para ulama mengatakan definisi menjaharkan adalah minimal terdengar oleh diri sendiri. Ya, tidak harus terdengar oleh orang yang ada di rumah, karena memang kita mengerjakannya secara munfarid atau sendiri, maka cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Ya, dengan suara yang lirih, tapi tetap harus ada suaranya. Dan dahulu para sahabat menyaksikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, dan mereka melihat janggut Nabi bergerak-gerak. Artinya beliau menggerakkan lidahnya, menggerakkan mulutnya ketika beliau membaca surat atau bacaan-bacaan di dalam salat. Maka paling minimal terdengar oleh diri sendiri. Baik, Kita coba baca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika di kaki terlihat noda pas ruku, terus terlintas dalam hati kalau noda itu bisa disingkirkan dengan mudah, maka salatnya sah karena pasti ini noda ada setelah wudu. Namun kalau noda ini nempel, maka harus dibatalkan salatnya dan diulang wudunya. Setelah dicek, noda itu ternyata mudah dan saya melanjutkan salat. Apakah hal ini benar atau salatnya tetap batal karena terlintas mau membatalkan jika nodanya tidak hilang? Wallahualam bissawab ya, saya rasa itu bukan hal yang membatalkan apa namanya salat. Artinya ketika kita sedang ruku, lalu kita melihat bagian kaki kita ada seolah seperti noda, dan kita memastikan apakah noda ini noda yang baru muncul, ya, ataukah dia sudah ada sebelum sholat. Kalau sudah ada sebelum sholat, ya ada kemungkinan air tidak masuk ke sana, ada kemungkinan kulit tidak terkena air, maka kita berwudu lagi. Sebagaimana Nabi melihat seorang sahabat yang sholat, kemudian ada apa namanya seujung jari yang belum terkena air wudu, maka Nabi memerintahkannya untuk mengulang wudu. Ya. Nabi memerintahkannya mengulang wudu. Ya. Tetapi kalau kita lihat ini adalah noda yang barangkali muncul ketika kita berjalan dari tempat wudu ke masjid, misalnya noda percikan tanah yang halus atau yang lain sebagainya, maka tidak masalah kita melanjutkan sholat kita selama kita yakin bahwa bagian-bagian yang wajib terkena air wudu sudah terkena dengan sempurna. Artinya kalau niatnya hanya untuk memastikan itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada Ummu Hafiz di Riau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Iya. Iya, ini Pak Ustaz, saya bertanya mengenai kafarat, Ustaz. Nah, dulu saya pernah sakit perut karena sesuatu makanan, Ustaz. Jadi setelah itu saya berjanji tidak akan memakan makanan tersebut. Tapi belakang ini saya makan lagi makanan tersebut, Ustaz. Apakah saya kena kafarat? Kalau memang kena kafarat, apa kafaratnya, Ustaz? Mohon Tidak maaf, ada, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu. Ibu berjanjinya dalam arti demi Allah saya nggak akan pernah memakan makanan ini seperti itu? Tidak, Ustaz. Cuman berjanji saya tidak akan pernah memakan makanan ini lagi. Itu aja janjinya, Ustaz. Bukan demi Allah, tidak bersumpah, Ustaz. Baik, artinya Ibu tidak bersumpah? Tidak. Ibu cuman berjanji aja. Saya terucap, janji. Terucap, gitu. Baik, itu saja, Ibu. Iya, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Tentunya yang disebut dengan yamin, ya, atau sumpah dalam Islam, itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya demi Allah, ya saya tidak akan memakan makanan ini. Kalau seperti itu dianggap sumpah. Tapi kalau hanya sifatnya apa namanya ucapan, saya enggak akan makan makanan ini lagi, dan dia tidak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu wallahualam bissawab, menurut saya tidak disebut sebagai sumpah. Ya tidak disebut sebagai sumpah. Kapan disebut sebagai sumpah? Ketika dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi misalnya, atau billahi, atau tallahi, itu disebut sumpah. Tapi kalau sekedar berkata dalam hati, saya enggak akan makan makanan ini karena dia membuat saya sakit dan lain sebagainya, ya, maka itu tidak disebut sumpah menurut saya. Terkait dengan hal ini, Ibu bisa buka dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya, surat apa? Al-Ma'idah ayat 89. Saya bacakan saja artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak sengaja. Ya, maksudnya tidak dimaksud untuk bersumpah. Ya, orang-orang Arab biasa mereka berkata, wallahi, ya demi Allah, ini enak. Wallahi ta'al, demi Allah kemari. Itu sudah, apa namanya, sudah menjadi satu gaya bahasa yang menyatu dalam percakapan-percakapan mereka. Dan mereka tidak memaksudkan ucapan wallahi sebagai ucapan sumpah. Ya, maka dalam kondisi itu kata Allah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja. Tetapi kata Allah, Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang sengaja. Maka kalau sumpah itu sudah terlanjur diucapkan, demi Allah, saya tidak akan menginjak rumah kamu. Demi Allah, saya enggak akan makan dari makanan kamu. Lalu kita sadar bahwa itu tidak boleh. Lalu kita hendak mengganti sumpah kita dengan kafarat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah tersebut adalah memberi makan 10 orang miskin. Ya, satu, memberi makan 10 orang miskin. Tentunya dari makanan yang biasa kita makan. Atau opsi yang kedua, memberikan mereka pakaian. Mereka di sini 10 orang fakir miskin diberikan pakaian. Artinya kalau tidak mau memberikan makanan, maka memberikan pakaian. Atau kalau tidak mau memberikan makaian, maka membebaskan budak. Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka berpuasalah selama 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah kamu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kamu agar kamu bersyukur. Jelas ibu ya? Jadi kalau tidak ada kalimat sumpah, maka itu tidak disebut sebagai apa namanya sumpah. Dan kalau tidak ada sumpah, maka tidak ada kafarat. Allah alam bissab. Salat sunnah, apakah surat pendek setelah Al-Fatihah tidak perlu dibaca? Perlu, tetapi tidak wajib, sifatnya sunnah. Ya, disebutkan bahwa Nabi apabila melaksanakan salat qabliyah subuh atau qabliyah maghrib, beliau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tetapi ini bukan sesuatu yang sifatnya rukun, tetapi ini sesuatu yang sifatnya sunnah. Bahwa Nabi memiliki kebiasaan qabliyah subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tapi ini bukan rukun, tetapi sunnah. Allah alam bissawab. Ada Bobby di Depok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Akhi Bobby. Ini saya mau bertanya tentang pernikahan saya, boleh Ustaz? Pernikahan? Iya. Silahkan. Jadi saya itu kan sudah menikah sama seorang akhwat keturunan Arab. Lalu pernikahan kita pakai adat Arab di rumah, jadi kita menikah tanpa bertemu. Jadi dalam kamar saya di walinya langsung gitu kan. Cuma setelah pernikahan kita seperti ada masalah, selalu diceritakan ke orang tua perempuan. Akhirnya orang tua perempuan tersebut menyuruh kita pisah, gitu kan. Nah, lalu saya beberapa kali mengucapkan pisah atau talak, habis itu balik lagi, berarti kan rujuk ya Ustaz ya? Baik. Nah, terus saya bertengkar lagi beberapa bulan kemudian, dia cerita lagi, akhirnya disuruh paksa cerai lagi, ucapkan talak lagi. Dan itu berlangsung udah hampir lebih dari 3 kali Ustaz. 3 kali pernah mengucapkan talak? Udah lebih, pernah rujuk, balik lagi, talak lagi, kemudian keadaan sangat marah juga pernah gitu. Kan kalau saya dengar dari ulama Ibnu Qayyim, katanya kalau keadaan marah ada tingkat tiga tingkatan ya gitu ya. Nah, saya marahnya itu waktu itu benar-benar memuncak, saya ucap talak juga, talak, tapi saya ucapnya gini, cerai gitu. Terus cari aja laki-laki lain, gak tinggalin langsung. Itu termasuk dalam keadaan sadar atau marah saya yang sangat bergejolak itu termasuk dihitung atau enggak ya Ustaz? Marah yang tidak dihitung itu marah dalam kondisi tidak sadar apa yang kita ucapkan. Fi halatil iglaq dalam bahasa ulama. Iglaq itu tertutup kepalanya, tidak paham, tidak sadar. Emosi yang memuncak. Tapi kalau kita masih sadar, paham apa yang kita ucapkan, yaitu marah yang Allah alam bisa berepek hukum. Walaupun ya ini sesuatu yang sifatnya relatif. Sebenarnya marahnya itu saya masih bisa menyadari apa yang saya ucap. Cuma abis itu menyesal gitu. Tapi itu maksudnya gimana ya? Dan itu sudah kejadian yang keberapa kali? Sudah lebih dari 3 kali, Ustaz, keadaan marah itu. Artinya kejadian yang mohon maaf marah itu setelah talak yang ketiga atau sebelumnya yang marah itu? Sebelumnya. Sebelumnya. Sering marah, terucap talak, marah terucap talak gitu. Tapi marahnya benar-benar pernah saya marah sangat marah sampai pukul kaca gitu. Karena saya nggak mau melukai istri saya dan akhirnya jari saya berdarah, robek jahitan gitu, Ustaz. Tapi saya teriak. Nah, karena saya udah jenuh dan sangat lelah, saya kasih dia, permintaan dia talak, dia mau yang minta talak, akhirnya saya kasih, dia bilang, iya kamu saya talak, kami marah, saya tinggal dia. Baik, baik, itu saja? Iya, pertanyaan itu, apakah benar-benar kita gak boleh satu lagi? Sebenarnya kita coba bersatu, kita cuma seminggu, dua minggu, baik, tiga minggu, akhirnya keles lagi gitu, Ustaz. Dan talak maksimal 3 kali? Iya, berarti gak boleh lagi, kita coba ya Ustaz ya. Talak maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali, fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak lagi halal sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain. Berarti itu sudah terhitung tidak boleh lagi, Ustaz ya, walaupun hanya menurut saya itu. Karena ini bukan talak 3 dihitung 1, tetapi memang 3 kasus bahkan 4 kasus berturut-turut. Beda dengan seorang berkata, "Kamu saya talak. Kamu saya talak." Kamu saya talak. Ini 3 ucapan di satu kejadian. Menurut pendapat yang paling kuat, jatuhnya 1. Kalau ini 4 kejadian yang berbeda. Dalam 4 kejadian ini seharusnya cuma 2 kali boleh rujuk. Setelah talak pertama, talak kedua. Setelah talak ketiga, seharusnya tidak ada lagi rujuk. Jadi memang kita harus ikutin apa yang sudah tersirat, itu tetap nggak boleh lagi pakai, dicoba-coba lagi itu nggak boleh ya? Iya. Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Artinya, kalaupun mungkin manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan ini masalah agama, syariat, masalah sah atau tidak pernikahan kita. Kalau kita udah benar-benar nanti udah dengar kayak gitu, kita mau bertaubat, terus kita nggak ulangin lagi, itu masih diampuni nggak kira-kira sama Allah? Ini bukan kaitan dengan diampuni atau tidak diampuni. Talak tidak dosa. Orang yang melakukan talak tidak berdosa. Tetapi ini bicara tentang hukum syariat bahwa tidak bisa lebih dari 3. Dan kalau terucap yang ketiga, secara hukum agama tidak bisa kembali. Ini tidak berdosa. Seorang mentalak istrinya sampai talak 3, ketika dia memang merasa membutuhkan itu, dia enggak berdosa. Tetapi itu ada efek hukum. Efek hukumnya, fala tahillu lahu, tidak lagi halal untuknya sampai wanita itu menikahi laki-laki yang lain. Iya, maksud kami, kami pernah mencoba untuk bersatu lagi gitu, Ustaz. Hal tersebut kan berarti mengandung dosa, itu apakah kita untuk bertaubatnya itu seperti apa gitu, Ustaz? Artinya mau balik lagi? Enggak, sudah pernah kita coba untuk balik lagi gitu, Ustaz. Terus kita akhirnya karena berpikir ulang lagi, kayaknya benar deh, udah kita nggak bisa lagi menyatu karena ini hukum Islam nggak bisa dimainkan. Artinya bertobat atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kita tahu sudah dan 3, jangan, tapi kita bersatu lagi, begitu? Betul. Nah, bertobat kepada Allah, meminta ampun kalau kita sadar itu kesalahan. Nah, berarti untuk menghindarinya, saya nggak boleh ketemu lagi, Ustaz, ya, sama beliau, gitu. Iya, karena bukan, kalau memang sudah habis masa iddahnya, ya, dan sudah talak 3, ya, bukan mahram lagi, artinya tidak bisa bertemu dalam pengertian suami istri, bertemu dalam pengertian apa namanya suami dan istri, ya, itu nggak boleh lagi. Iya. Allah Alam. Apalagi kan dulunya punya rasa dan segala macam, Ustaz, ya, kalau bertemu bahaya ya, Ustaz, ya, untuk betul. Barakallah. Barakallah ahibobi. Iya. Baik. Oke, Ustaz. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan dari pesan singkat, apakah wajib azan dan iqamah ketika salat fardu sendirian? Sunnah. Ya, disunnahkan ketika kita salat fardu sendirian, disunnahkan azan dan iqamah. Ya, disunnahkan untuk azan dan iqamah ketika salat sendirian. Tapi sudah azan di masjid enggak ada masalah. Ya, dengan suara yang lirih itu sudah pernah kita bahas ketika kita mengkaji masalah azan ya. Masalah azan itu tidak mengeraskan suara kalau kita azan sendiri ya, azan untuk diri sendiri ya, baik ketika di masjid atau ketika ada di hutan, kita sedang naik gunung misalnya, lalu masuk waktu salat, walaupun kita sendiri, azan lalu iqamah, lalu tidaklah suara kita terdengar oleh hewan, jin dan lain sebagainya, kecuali mereka akan menjadi saksi kebaikan untuk kita pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada salat sunnah rawatib pada hari Jumat? Karena pada hari Jumat tidak ada duhur. Allah alam bissawab, ya. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama, ya, terkait dengan masalah yang diperdebatkan sebenarnya qabliyahnya. Yang diperdebatkan oleh para ulama fikih adalah qabliyah zuhur. Sebagian ulama berpendapat sebelum Jumat ada qabliyah. Ya, mereka berdalil bahwasanya Jumat itu pengganti zuhur. Maka apa yang berlaku di salat zuhur berlaku juga di salat Jumat. Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama seperti para ulama Syafi'iyah. Ya, tetapi Allah alam bissawab, ya. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, pertama di zaman Nabi azan Jumat itu satu kali. Para pemirsa Niaga TV membayangkan di zaman Nabi azan Jumat satu kali. Dan azan itu dikumandangkan adalah setelah Nabi naik ke atas mimbar. Para pemirsa bisa bayangkan, Nabi naik ke atas mimbar, lalu setelah Nabi naik ke atas mimbar, tentunya beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bilal akan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres Bilal azan, Nabi akan berdiri untuk mengucapkan Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Artinya tidak ada kesempatan untuk mengerjakan qabliyah. Karena ba'da azan itu langsung menyampaikan khutbah. Lalu apa penggantinya? Penggantinya ada hadis yang lain. Ya, barang siapa yang di hari Jumat dia membersihkan dirinya, dia mandi, dia menggunakan parfum, dia memakai pakaian yang bersih, lalu dia ke masjid, tidak memisahkan di antara dua orang, lalu dia sholat dua rakaat sesuai dengan kemudahan dari Allah, maka akan diterangi atau diampuni dosanya antara Jumat ke Jumat yang lain. Jadi sebagai penggantinya adalah sholat mutlak dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar. Dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar. Adapun setelahnya, para ulama mengatakan ada, tidak ada perdebatan bahwa setelah Jumatnya ada sholat sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bertanya apakah ada zikir khusus setelah salat sunnah, salat duha? Saya tidak tahu ada zikir khusus. Ya, saya tidak tahu ada zikir khusus. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Ada ustaz mengatakan dalam sujud tidak boleh baca doa apa-apa. Ini bagaimana? Kata ustaz, dalam sujud tidak boleh baca doa apapun. Tapi kata Nabi disuruh banyak berdoa. Ya, kata Pak Ustaz enggak boleh doa apapun dalam sujud. Tapi kata Nabi disuruh banyak berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi minad du'a." Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Ada ustaz mengatakan tidak boleh. Mungkin dia tidak tahu hadis ini. Ya, khusnuzonnya dia tidak tahu. Ya, dan kalau tidak tahu harusnya jangan berkata tidak boleh, tapi katakan saya tidak tahu. Jangan bilang saya tidak boleh, ya. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Depok. Assalamualaikum. Ya. Ya. Boleh langsung bertanya, Pak? Iya, ya. Ibu, volume televisi dikecilkan dulu. Oh iya, iya. Suaranya masuk ke telepon. Tunggu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, saya mau bertanya, ini kalau wanita itu kalau sholat sendiri di rumah, apa baca iqamah juga, apa enggak usah, ya Pak? Apa harus baca iqamah sebelum sholat fardu? Baik, itu saja Ibu. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab, itu pun sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan azan bagi wanita, ya. Ini diperselisihkan oleh para ulama, Tetapi pendapat yang paling kuat apabila sesama wanita, artinya tidak ada laki-laki di dalamnya, maka tidak masalah, ya, sesama mereka, ya, tidak masalah seorang wanita mengumandangkan azan untuk mereka. Untuk mereka di sini artinya untuk komunitas wanita, ya, untuk komunitas wanita. Lalu bagaimana? Boleh tidak seorang wanita sendiri di kamarnya lalu dia iqamah? Tidak masalah kata para ulama. Walaupun masalah ini diperdebatkan, tetapi pendapat yang paling kuat tidak masalah. Diperbolehkan seorang wanita di dalam kamarnya sendiri lalu dia mengumandangkan iqamah, tentunya dengan suara yang pelan, hanya iqamah untuk dirinya, kemudian setelah itu dia salat. Ya, tetapi itu bukan sebagai satu kewajiban. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum. Allah ibarik fik. Pada saat Ramadan, untuk wanita lebih utama di mana salat tarawihnya, di rumah atau di masjid berjamaah? Allah alam bissawab, ya. Kalau seandainya pertanyaannya adalah salat lima waktu, salat lima waktu tentunya wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat lima waktu yang paling utama dikerjakan di rumah bagi wanita. Kalau salat lima waktu yang dia wajib utamanya dikerjakan di rumah bagi wanita, maka salat sunnah famim babil aula, maka lebih utama salat sunnah. Kalau yang wajib saja, ya, wajib itu kan dia harus dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Yang wajib saja lebih utama di rumah, apalagi yang sunnah. Yang wajib saja bagusnya di rumah, apalagi yang sunnah. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang para wanita mendatangi masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tetapi rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka dibandingkan mereka mengerjakannya di masjid. Allah alam bissawab. Maka di rumah lebih utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di sini beberapa orang mengatakan anak yang lahir di luar nikah, jika dia laki-laki maka dia tidak boleh menjadi imam salat. Saya pribadi tidak pernah mendengar hal ini, tolong penjelasannya. Dan apabila ini tidak benar syariat Islam, tolong beritahu cara baik untuk menjelaskan hal ini kepada orang yang memiliki anggapan tersebut. Ya, ini tidak benar, ini tidak benar. Dasarnya apa? Ya, kita tanya kepada orang-orang yang mengatakan hal itu, dasar Anda mengatakan itu apa? Ya. Kalau dia katakan dasarnya karena dia berdosa, anak bayi dosanya dari mana? Bukankah Nabi berkata setiap anak yang lahir terlahir dalam kondisi fitrah? Tapi ayah mereka, ibu mereka berzina. Iya, ayah biologis, ibu biologis berzina. Tapi anak ini tidak membawa dosa ayah dan ibunya. Sama sekali dia tidak bisa tidak membawa dosa ayah dan ibunya. Seandainya anak ini diambil oleh keluarga yang soleh, dibesarkan, diberikan makanan yang halal, pendidikan yang baik, bukan tidak mungkin dia jadi hafiz Quran, penghafal Quran, jadi ulama. Bukan satu hal yang mustahil. Ya, lalu apa yang menghalangi dia menjadi imam? Karena ayahnya dan ibunya berhubungan tanpa ada ikatan yang sah misalnya. Apakah itu menjadi alasan dia tidak boleh jadi imam? Enggak. Bahkan kalau ada yang tahu bahwa anak itu dahulu orang tuanya seperti itu, wajib ditutup aibnya. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ya, jadi ini tidak ada, ya, ini tidak ada secara agama, tidak ada. Dan kalau itu ada secara budaya, budaya seperti ini harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Ya, tidak boleh kita mengintimidasi orang dikarenakan kesalahan orang lain. Ya. Dikarenakan kesalahan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seseorang tidaklah menanggung beban dosa orang lain. Allah alam bissawab. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV, beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.